Sutra kembang rasa, rasa kacinta nu akang sareng salira. Caang bulan luhureun kawah kamoja, bentang rapa Pandayan, rarakitan, rakit asik, rakit kaheman. Harapan kurang, sing dugi ka Terima kasih.